بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pembahasan tentang ism-ism dari bab yang kedua dalam kitab ini, yang sekarang tentang jamak taksir, pembahasan ism-ism terkait dengan bentuk jamak taksir. Ya, jadi bagian yang kedua ya. Fi jam'i taksiri, pada jamak taksir atau tentang jamak taksir. La syakka, ya, tidak diragukan lagi, ya, tidak ada keraguan. Anna istilah jam'i taksiri yalfidun nazara bil muqaranati bil jam'i salimi. Bahwasanya istilah jamak taksir ini mengarahkan pandangan, ya, mengarahkan atau memalingkan perhatian pada perbandingan dengan jamak salim. Ya, jadi ketika disebut dengan istilah jamak taksir, disebutkan jamak taksir, tentunya di sana akan ada bandingannya, akan ada perhatian yang lain, yakni jamak salim. Ya, secara tersirat demikian. Wal istilahani yashirani ila nuqtatin hammatin fi binyatil kalimatil arabiyyati. Dan kedua istilah tersebut mengisyaratkan, menunjukkan pada perkara yang penting. Ya, nuqtatin hammatin, perkara yang penting, fi binyatil kalimatil arabiyyati, pada pembentukan kata dalam bahasa Arab. Pembentukan kata bahasa Arab. Wa nuwdihu laka al-amra, dan kami jelaskan untukmu perkara tersebut, bil misal tali, dengan contoh sebagai berikut. Ini untuk menunjukkan tentang jamak taksir dan juga jamak salim. Contoh, ja'al muhandisu, ya, muhandis itu datang. Ya, dijelaskan dari kalimat ini, fi hadhil jumlati, kalimatu al-muhandisu mufradun muzakkarun. Pada kalimat ini, kata al-muhandisu ini adalah mufrad muzakkar. Ya, mufrad muzakkar menunjukkan jumlah satu dan jenisnya muzakkar laki-laki. Walau annana ahsayna hurufaha, dan seandainya kita menghitung, ya, huruf-hurufnya dari al-muhandisu tadi, la wajadnaha, maka sungguh akan kita dapati, atau sungguh kita dapati huruf-huruf tersebut sebagai berikut. Al-mimu, mim. Wal-ha'u, ha. Wan-nunu, huruf nun. Wad-dalu, huruf dal. Wasinu, dan huruf sin. Ya, dari al-muhandis atau muhandisun, ya, alif lam tidak dihitung ya, alif lam itu kan tambahan, tapi yang pokok pada muhandis ini tersusun dari huruf-huruf ini, yakni mim, ha, nun, dal, dan sin. Summa lau tatabba'na harakatiha, kemudian kalau kita cari atau kita selidiki, ya, harakat-harakatnya, tatabba', ya, tatabba', ini mencari, menyelidiki. kalau kita cari, kita selidiki huruf harokat-harokatnya dari kata muhandis tadi, lawajatna, maka kita dapati al-mima madmumatan, mimnya itu didhammah, wal-ha'a maftuhatan, ha'nya difathah, wal-nunu sakinatan, dan nunnya disukun, nunnya sukun, itu sakinatan ya, tak mif, bukan ha, kurang titik ya. Wanunu sakinatan, dan nunnya itu sukun. Wadalu maksuratan, dan dalnya itu dikasrah. Ya. Jadi yang pokok, ya, sebelum huruf akhir, ya, mim dhammah, ha'nya fathah, nunnya sukun, dalnya kasrah. Dibaca muhandis. Ya, adapun huruf akhir itu nanti sesuai dengan keadaan dalam kalimat. Ya, terkait dengan i'rab dalam pembahasan nahwu, sehingga di sini tidak disebutkan. Jadi pembahasan sharaf, ya, bentuk-bentuknya ini ataupun terkait dengan harakat di sini, ya sampai sebatas yang sebelum akhir. Ya, tentang harakatnya mungkin ya, ini sampai yang sebelum akhir. Adapun yang keadaan akhir harakat-harakatnya, sinnya dari kata muhandis, itu nanti dalam pembahasan ilmu nahwu ya, ada tiga keadaan ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah ya, bisa al-muhandisu, al-muhandisa, al-muhandisi ya, sehingga di sini tidak disebutkan untuk sinnya karena itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan keadaan atau kedudukan dalam kalimat ya, tetapi untuk lafaz ini sendiri yang pokok ini sebelum akhir ini. Mimnya dhammah, ha'nya fathah, nunnya sukun, dan dal itu kasrah. Falau qaranna al-jam'a bil-mufradi, maka kalau kita bandingkan jama' ya, bentuk jama'nya dengan yang mufrad ini, lam najid tahjiran wahidan hadatha fil mufradi, kita tidak dapati, tidak kita temukan satu perubahan pun yang terjadi pada bentuk mufradnya ya, dari mufrad al-muhandisu kemudian dijamakkan menjadi bentuk jamak, tidak didapati, tidak ditemukan satu perubahan pun yang terjadi dari mufrad menjadi jamak tersebut. Fal hurufu hiyal hurufu, huruf-huruf itu ya huruf-huruf itu sendiri, artinya sama dengan mufradnya mim, ha, nun, dal, sama sin ya, sama dengan mufradnya, tidak ada perubahan ya. Wal harakatu hiyal harakatu, dan harakat-harakatnya juga harakat-harakat itu sendiri, sama mimnya dhammah, ha-nya fathah, nunnya sukun, dalnya kasrah, sama ya, antara jamak dengan yang mufradnya. Walam tazid illa alamatul jam'i, dan tidaklah bertambah kecuali hanya tanda jamak. Jadi tidak ada penambahan apapun ya, kecuali hanya sekedar tanda untuk jamak, yakni dengan menambahkan wawu nun di akhirnya. Itu penambahan di akhir tanpa mengubah bentuk pokoknya, tidak mengubah atau tidak terjadi perubahan apapun dari bentuk mufradnya, bentuk yang pokok atau yang asal ya, mimnya dhammah, ha-nya fathah, nunnya sukun, dalnya kasrah, tetap demikian tidak berubah, kemudian baru di akhir ditambahkan tanda jamak ya. Ai annal mufrada dhalla saliman fil jam'i, yakni bahwasannya bentuk mufrad itu tetap utuh ya, salim, tetap selamat, tetap utuh ya, tidak berubah pada bentuk jamak ya. Ini jadi al-muhandisu dijamakkan menjadi al-muhandisuna ya. Jadi apa? Hanya dengan menambahkan tanda jamak, yakni wawu dan nun pada akhirnya, pada akhir isim mufrad ini. Adapun bentuk mufradnya sama sekali tidak berubah. Tadi ya, mim, ha, nun, dal, dan sin dengan harakatnya ataupun sukunnya tetap tidak berubah ketika dijamakkan. Ini. Jadi tetap salim, tetap utuh, ya, tidak berubah. Ini. Baik. Wa min huna nafhamu tasmiyatahum lahu jam'al mudzakkar salima. Dan dari sini kita bisa memahami, ya, mereka yakni para ahli sharaf, ya, ahli bahasa, menamakan jamak yang seperti ini yang tidak berubah dari bentuk mufradnya, dan ini menunjukkan makna untuk mudzakkar, untuk laki-laki, ya, maka ini mereka namakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, dari ini kita bisa memahami alasan mereka memberikan nama pada bentuk jamak ini dengan jamak mudzakkar salim. Ya, jamak, ya, maknanya menunjukkan jumlah yang banyak. Ya, mulai dari 3. Ya, dimulai dari 3, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian mudzakkar, makna mudzakkar berarti untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Ya, untuk isim yang mudzakkar, yang dianggap laki-laki. Ya. Kemudian as-salim, maknanya apa? Utuh, ya, tidak berubah. Ya. Salim, utuh, selamat, tidak ada perubahan sedikit pun atau satu pun, ya, baik itu penambahan huruf ataupun pengurangan huruf atau perubahan huruf-huruf pada huruf-huruf yang pokok tadi dari awal sampai sebelum akhir, ya, tidak ada satupun perubahan di situ. Ini makna salim. Ya, sehingga jamak yang seperti ini disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Ya. Ungkapan ini, ya, kalau diucapkan sesuai kaidahnya, ya, jam'ul mudzakkari, jadi jamak untuk mudzakkar as-salimu, yang salim. Ya, perhatikan harakat huruf akhirnya, jam'u mudzakkari as-salimu. Ya. Jadi istilah ini susunannya seperti ini. Jam'ul mudzakkari, jam'u, ya, sebagai mudhaf, al-mudzakkari sebagai mudhaf ilaih. Maka al-mudzakkari dibaca dengan majrur dengan kasrah. Ya, jam'ul mudzakkari, dan maknanya makna idhofah, di antara makna idhofah adalah maknanya lam, ya, jam'u lil mudzakkari, secara makna demikian. Jadi jamak untuk mudzakkar, secara makna jam'un lil mudzakkari, ini secara makna, ya, di makna lam. Jadi jamak untuk mudzakkar. Kemudian as-salimu, lafaz ini dalam susunan ini, dalam ungkapan ini, dalam istilah ini, itu sebagai na'at dari lafaz jam'u. As-salimu ini sebagai na'at dari lafaz jam'u. Sehingga dia keadaan akhir lafaz as-salimu menyesuaikan dengan jam'u. Kalau jam'u huruf akhirnya dibaca dhammah, maka as-salimu juga dibaca dengan dhamma. Tapi kalau jam'a, ya, dibaca fathah pada huruf akhirnya sesuai dengan letaknya dalam kalimat, kedudukan dalam kalimat, ya, maka nanti as-salima juga huruf akhirnya akan dibaca dengan fathah. Ya, ini karena as-salimu ini na'at dari jam'a. Jadi dia menyesuaikan dengan jam'a. Adapun al-mudzakkari tadi itu mudhaf ilaih. Jadi susunan dari istilah ini seperti ini. Ini sekedar penambahan, ya, untuk i'rabnya. Jadi wa min huna nafhamu tasmiyatahum lahu jam'a al-mudzakkari as-salima. Ya, dalam kalimat ini dibaca demikian. Jam'al mudzakkaris salima. Kemudian yang berikutnya, wa kadzalika aywan fi jam'il muannatsi as-salimi. Ya, demikian pula pada jamak muannats salim. Ini semisal dengan jamak mudzakkar salim, ya. Dari sisi susunan tadi juga sama, ya, tinggal al-mudzakkari diganti dengan al-muannatsi, ya. Susunannya sama, al-muannatsi sebagai mudhaf ilaih dari jam'u, kemudian as-salimu itu na'at dari jam'u. Dalam kalimat ini ada fi yang mendahului jam'u, maka dibaca fi jam'i al-muannatsi as-salimi. Al-muannatsi dengan kasrah, mudhaf ilaih dari jam'i, as-salimi menjadi kasrah karena dia mengikuti jam'i. Jadi istilah, dari istilah itu bisa untuk menjelaskan maksudnya, maknanya. Jam'ul mudzakkari as-salimu, jama' untuk mudzakkar yang salim. Jam'ul mu'annafi as-salimu, jama' untuk mu'annas, jama' untuk perempuan, ya. As-salimu yang salim, yang jama'nya salim. Bukan mudzakkarnya yang salim atau mu'annasnya yang salim, bukan, tetapi jama'nya yang salim. Ini dari istilah, ya, dipahami demikian. Jadi mempengaruhi, ya, semacam ini nanti akan mempengaruhi makna dari ungkapan tersebut. Ya. Nah. Kembali ke sini, ya. Demikian pula dengan bentuk jamak mu'annas salim. Ya. Contoh, ja'at al-muhandisatu. Al-muhandisatu, huruf-hurufnya, ya, seperti tadi, ya, mim, ha, nun, dal, sin. Kemudian untuk mu'annas ditambahkan dengan tak ta'nits. Ya, tak ta'nits untuk mufrad pada isim itu ditulis dengan tak marbukoh atau tak yang bunter. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tak ta'nits. Jadi huruf tak untuk menunjukkan mu'annas. Ya, itu istilahnya tak ta'nits. Tetapi kalau dilihat dari sisi bentuk tulisannya, tak ta'nits yang ada di akhir isim mufrad ini dibentuk dengan tulisan atau dengan bentuk huruf tak yang melingkar atau yang bundar, ini disebut dengan tak marbutah. Ya. Jadi ada dua istilah, tak ta'nits dan tak marbutah. Sesuaikan, ya. Kalau tak marbutah dilihat dari sisi bentuk penulisannya, tak yang bundar, tak yang melingkar, ini disebut tak marbutah. Adapun dari sisi faedahnya, fungsinya ataupun maknanya, tak ini sebagai tanda untuk mu'annas, untuk perempuan, maka disebut dengan tak ta'nits. Nah, di sini al-muhandisatu untuk mu'annas pada akhirnya ditambahkan dengan tak ta'nits. Kemudian dari ini dibentuk menjadi jamak. Menjadi ja'at al-muhandisatu. Ya, al-muhandisatu. Ini bentuk jamak untuk yang mu'annas. Ya, perhatikan, bandingkan dengan yang mufradnya tadi. Sama persis, tidak ada perubahan pada bentuk yang pokok, pada kata atau huruf-huruf yang pokok, yang asal. Mim dengan dhammah, ha dengan fathah, nun dengan sukun, kemudian dal dengan kasrah. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan ataupun yang lainnya. Sama persis, tidak berubah. Kemudian sekedar ada penanda untuk mu'annas, mufrad dengan tak ta'nits atau tak marbutah. Kemudian untuk yang jamak mu'annas, ini ditandai dengan adanya alif dan ta'. Alif dan ta'. Ini untuk tanda sebagai bentuk jamak mu'annas. Ya, ini. Dan menambahkan alif, ta', tanda untuk jamak mu'annas, ini dengan menghilangkan tak ta'nits terlebih dahulu. Ya. Jadi bukan tak ta'nits kemudian diikuti alif ta', tidak, tetapi tak ta'nits atau tak marbutah tadi pada bentuk mufrad itu dihilangkan, kemudian baru disambung, dihubungkan dengan alif dan ta' sebagai bentuk atau sebagai tanda untuk jamak mu'annas salim. Sehingga menjadi al-muhandisatu. Ini jamak mu'annas. yaitu bentuk jamak untuk muannas, untuk perempuan, dan bentuknya utuh, ya, tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya, maka disebut dengan as-salim. Ya, ini sehingga disebut dengan jamak muannas salim, jam'ul muannafi as-salimu. Ini penjelasan, ya, secara ringkas tentang jamak salim, jamak yang bentuknya utuh, ya, baik pada jamak muzakkar maupun pada jamak muannas. Kemudian pembandingnya atau bandingannya tadi jamak takdir. Perhatikan, bandingkan antara jamak yang salim ini tadi dengan jamak takdir sebagai berikut. Wa'ala hadha, dan atas ini, atas dasar ini, nastati'u an nudrika, kita bisa mengetahui anna jam'at takdiri maknahu, bahwasanya jamak takdir, bahwasanya jamak takdir maknanya, adalah anna mufradahu lam la yaslamu, anna mufradahu la yaslamu indal jam'i, bahwasanya mufradnya, isim mufradnya itu tidak selamat, tidak utuh, pada bentuk jamaknya. Apa? Bal labudda ayyukatsira, tetapi pasti dia itu pecah atau berubah, yukatsira itu pecah atau berubah, jadi bentuk mufrad itu akan pecah atau akan berubah. Ay yahdutsu fihi takhyirun, yakni dia mengalami perubahan. Jadi makna yukatsir ini adalah yahdutsu fihi takhyirun, mengalami perubahan padanya, terjadi perubahan pada bentuk jamaknya. Dari mufrad menjadi jamak ada perubahannya. Ini sehingga dikatakan takdir pecah. Ya, karena berubah. Wanzur masalan, dan perhatikan sebagai contoh ila pada kata-kata berikut, asadun. Ini mufrad. Seekor singa. Singa hanya satu ekor, satu jumlahnya satu, seekor singa. Ini mufrad. Wa usudun, ini jamak. Usudun maknanya singa-singa atau banyak singa. Jadi asadun mufrad, usudun jamak. Ada perubahan yang terjadi, yakni taghayyuru syaklil hamzati wassini, yakni perubahan pada harokat hamzah dan sin. Berubah harokatnya, asadun pada mufrad hamzahnya fathah, sinnya fathah, asadun. Dijamakkan, berubah harokatnya, semula fathah menjadi dhammah pada hamzah dan juga pada sin. Hamzahnya di dhammah, sinnya di dhammah, menjadi usudun. Berarti ada perubahan yang terjadi. Ini contoh berikutnya, rojulun, seorang laki-laki, satu orang, ini mufrad. Wa rijalun, banyak orang, laki-laki, ini jamak. Mufrad rojulun, jamak rijalun. Tampak ada perubahan, yakni apa? Taghayyuru syaklir ra'i, perubahan pada syakal, pada harokat huruf ra, wal jimi, dan pada huruf jim. Wazidat alifun, dan kemudian ditambahkan alif. Rajulun pada mufrad ra'nya fathah, pada jamak rijalun ra'nya kasrah, berubah. Jimnya mufradnya dhammah, pada jamak jimnya fathah, kemudian pada jamak ada tambahan alif, pada mufrad tidak ada alif. Ya, berarti ini ada perubahan yang terjadi di sini. Rajulun rijalun. Contoh berikutnya, kitabun, kitab, satu buah kitab, kitabnya jumlahnya satu, ini bentuk mufrad. Wa kutubun, kitab-kitab, kitabnya jumlahnya banyak, ini bentuk jamak. ada perubahan yang terjadi, yakni taghayyuru syaklil kafi wa ta'i, perubahan syakal, perubahan harokat pada huruf kaf dan huruf ta. Wa nuqisat alifu, dan alifnya dikurangi atau alifnya dihilangkan. Ya, pada mufrad kafnya di kasrah ki tab, pada jamak kafnya dhammah ku, kemudian pada mufrad taknya fathah ta, pada jamak taknya dhammah tu, kemudian pada mufrad tadi ada alifnya kitabun, pada jamak alifnya dihilangkan kutubun. Ada perubahan yang terjadi, kitabun kutubun. Ini jadi perubahan yang terjadi bisa pada harakatnya ataupun pada hurufnya, yakni penambahan huruf atau pengurangan huruf, atau nanti kalau ada huruf illah, ya huruf illah akan berganti dengan huruf illah yang lain juga bisa. Jadi berubah, yang jelas berubah, berbeda dari mufradnya, dan itu cukup satu perubahan itu sudah menjadikan ini jamak taksir. Ya, kalau contoh-contohnya tadi ada dua perubahan, tapi seandainya ada satu perubahan saja dari mufrad menjadi jamak, itu sudah mencukupi ini menjadi jamak taksir. Mungkin harakatnya yang berubah hanya satu harakat, atau mungkin hanya ada penambahan satu huruf atau pengurangan satu huruf, ya, itu sudah mencukupi untuk disebut dinamakan sebagai jamak taksir. Yang jelas berubah. Bandingkan dengan yang salim tadi, yang salim utuh tetap tidak ada perubahan sama sekali. Wa 'ala dhalika yu'arrifu al-'ulama'u jam'a taqsir. Dan atas hal ini, atas dasar hal ini, para ulama memberikan ta'rif, memberikan pengertian jam'a taqsir. Yu'arrifu al-'ulama'u jam'a taqsir. Jadi para ulama, ulama bahasa, ulama sharaf ini memberikan definisi pada jamak taksir, bi annahu, yakni bahwasanya jamak taksir itu ma yadullu ala thalathatin fa aktsara, yakni jamak yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih, ma'a taghayyurin daruriyyin, ma'a taghayyurin daruriyyin yahdutsu li mufradihi 'inda al-jam'i, dengan perubahan daruri, perubahan yang penting, perubahan yang darurat, yang terjadi pada mufradnya ketika jamak. Jadi ini yang dimaksud dengan jamak taksir, yakni jamak yang menunjukkan pada, atau isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih dengan perubahan yang penting, yang pokok, yang terjadi pada mufradnya ketika menjadi jamak tersebut. Ini pengertian jamak taksir. Ini ya. Baik. Bisa ya dibedakan, dibandingkan jamak salim dengan jamak taksir. Kemudian ada faedah lagi. Wa tammata nuqtatun hammatun nuhibbu an nalfitaka ilaiha. Dan di sana ada satu perkara yang penting yang kami ingin palingkan engkau padanya, kami ingin alihkan perhatianmu kepadanya. Wahia, yakni anna adadan minan nasi yadhunnu anna jam'at taqsiri yaqumu 'ala as-sama'i, bahwasanya sejumlah orang itu menyangka bahwa jamak taksir itu tetap atau berada dalam keadaan sama', maksudnya jamak taksir itu didapatkan dengan cara sama', dengan cara mendengar ucapan orang Arab, mendapatkan dari bahasa Arab, dengan menghafal. Jadi sebagian orang menyangka demikian, bahwa jamak taksir itu sama'i. Ai annahu laisat lahu qawaidu tadbuduhu, yakni tidak ada pada jamak taksir ini kaidah-kaidah yang menyusunnya. Tanpa kaidah. Jadi hafalan, sama'i. Wastahihu atau tabi yang benar, anna hunaka jumu'an kathiratan sama'iyatan. Sama'iyatun. Anna hunaka jumu'an kathiratan sama'iyatun. Bahwasannya di sana ada jamak-jamak yang banyak, itu sama'i. Jadi banyak jamak, bentuk jamak takdir ini, itu sama'i. Ghaira anna sahiha aydan, selain yang sahih juga, yang benar juga, annal ghalabiyyata al-uzma, bahwasanya keumuman secara garis besar, min jam'i taksiri pada jamak taksir, tahdu'u liqwa'ida mubbaridatin, itu menyesuaikan pada kaidah-kaidah yang umum. Jadi yang benar pada jamak takdir ini, memang di sana ada bentuk jamak-jamak takdir yang sama'i, didapatkan dengan cara mendengar dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab, penggunaan dalam bahasa Arab. Tetapi juga yang benar pula, tidak menyelisihi, yakni apa? Bahwasannya pada jamak takdir secara umum, secara garis besar, itu juga menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang umum, kaidah-kaidah tertentu. Artinya sifatnya qiyasi. Jadi ada yang sama'i dan juga ada yang qiyasi. Naam, ya, inna hadhihi qawa'ida al-mutaridata qad tabdu katsiratan. Katsiratan. Ya, bahasanya kaidah-kaidah yang umum ini sungguh atau terkadang nampak banyak, muncul banyak, banyak muncul, sering muncul. Lakinnaha la tabluhu ma tabluhuhu qawa'idul jam'i fi lughatin katsiratin. Akan tetapi dia tidak sampai pada apa yang didapatkan pada kaidah-kaidah jamak dalam banyak bahasa. Jadi tidak sampai melebihi dari kaidah-kaidah pembentukan jamak dari berbagai macam bahasa. Wa bi khasatin fil lughatil muntashirati fil asril hadithi, dan secara khusus pada bahasa-bahasa yang tersebar pada masa sekarang, pada masa kini. Kal faransiyati, seperti bahasa Perancis, allati yaqsur fiha syawadzul jam'i, yang pada bahasa Perancis ini banyak terjadi syad, keadaan yang menyimpang dari kaidah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jamak pada bahasa Perancis, ala ma huwa ma'rufun, sebagaimana hal itu diketahui. Jadi kalau bahasa Arab memang ada kaidah-kaidah, tetapi tidak sebanyak pada bahasa-bahasa yang lain. Seperti bahasa Perancis itu banyak sekali kaidah-kaidah, dan juga tadi ada syad, yang sesuatu yang tidak sesuai dengan keumuman atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Ini penambahan faedah dari kitab ini. Jadi jamak takdir, banyak yang sama'i, tapi juga banyak pula yang qiyasi. Wasarfiyuna, kemudian pembahasan berikutnya. Wasarfiyuna yaquluna inna awzana jam'i takdiri tangqasimu qismaini. Dan para ahli sharaf menyatakan bahwa wazan-wazan jamak takdir itu terbagi menjadi dua macam. Pembagian secara umum, secara garis besar, dari semua bentuk jamak takdir ini, itu terbagi menjadi dua macam jamak takdir. Al-hamzatu, yang hamzah, yang a, yang pertama. Qismun yadulu ala jumu'il qillati. Satu macam, satu bagian ini menunjukkan pada jamak qillah. Jumu'il qillah atau jamak qillah. Al-ba'u, yang ba, yang b. Yang kedua, ismun yadillu ala jumu'il kasrati. Satu bagian, satu jenis ini menunjukkan pada jamak kasrah. Jadi ini jamak takdir terbagi menjadi dua macam, yakni jamak qillah dan jamak kasrah. Jumu'ul qillah wa jumu'ul kasrah. ini sebelumnya ya, pengantar tentang jamak takdir ini. Kemudian atau ada yang ditanyakan, disampaikan? Yang berikutnya dari masing-masing jenis ini akan dibahas satu persatu insyaallah. Awalan yang pertama, yang hamzah. Jumu'ul qillati, jama' qillah. Ya, jama' qillah. Bagian yang pertama dari jama' takdir. Yaqulu as-sarfiyyuna innal 'arabiyyata tastamilu siyahan mu'ayyanatan lid-dalalati fil aghlabi ala adadin la yaqillu an thalathatin wa la yazidu ala asharatin. Ya, para ahli sharaf mengatakan innal arabiyyata, bahwasanya bahasa Arab ini tastamilu siyahan mu'ayyanatan, menggunakan bentuk-bentuk tertentu, sighah-sighah tertentu, lidalalati, ya, untuk menunjukkan fil akhlab secara umum, ala adadin la yaqilu an thalathatin, pada bilangan yang tidak kurang dari 3, wala yazidu ala asharatin, dan tidak lebih dari 10. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang jumlahnya 3 sampai dengan 10. 3 minimalnya 3, kemudian maksimalnya paling banyak 10. Ini. Ya, bahasa Arab menggunakan beberapa bentuk tertentu untuk menunjukkan pada jumlah yang 3 sampai dengan 10 ini. Secara umum ya. Fil akhlab secara umum. Tidak mutlak, tidak pasti demikian, tapi akhlak secara umum demikian. Ini. Nah, yang seperti ini, sighah tertentu, bentuk tertentu yang menunjukkan pada bilangan, pada jumlah yang tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 10. Wahia as-siyahu allati summiyat jumu'ul qillati. Jumu'ul qillati. Dan dia, sighah-sighah ini yang dinamakan dengan jumu' qillah atau jamak qillah. Jadi jamak qillah ini bentuk jamak yang menunjukkan jumlah 3 sampai dengan 10. Ini jamak qillah. Aghlab secara umum ya. Ini wa ashhuruha arba'atun, dan yang paling banyak, paling dikenal dari jamak qillah ini ada 4 wazan, 4 bentuk. Hiya, yakni awalan yang pertama af'ulun. Ya, af'ulun. Wazan yang pertama pada jamak qillah af'ulun. Wa huwa qiyasiyun, dan ini adalah qiyasi. Ya, dikiaskan, bisa dirumuskan dengan wazan ini. Fi naw'aini, pada 2 macam. 2 macam isim. 2 macam bentuk atau keadaan isim. Al-hamzatu yang pertama, isim yang pertama yang jamak qillahnya mengikuti wazan aqulun. Fi kulli ismin mufradin ala wazni fa'lin, pada setiap isim mufrad yang mengikuti wazan fa'lun. Ya, ini aqulun jamaknya yang pertama, isim mufrad yang mengikuti wazan fa'lun. Apakah semua fa'lun, apakah semua isim mufrad yang mengikuti wazan fa'lun kemudian jamak qillahnya mengikuti wazan aqulun? Tidak. Di sini ada syaratnya. Fa'lun bisyartai, dengan syarat ayyakuna sahihul aini atau sahihal aini, yakni fa'lun tersebut, isim mufrad yang wazannya fa'lun tersebut, ini sahih ain kalimahnya. Jadi ainnya ini huruf sahih, tidak boleh huruf illah. Artinya kalau huruf illah berarti tidak berlaku ya, jadi dia harus sahih. Ain kalimah pada fa'lun itu sahih, huruf sahih. Sawa'un akana sahih sahih al-lami al-mu'tallaha sama saja apakah itu sahih pada lamnya atau mu'tal pada lamnya. Jadi ainnya ini sahih, ya, sahih pada ain. Kemudian lamnya ini bisa sahih atau mu'tal, ya, ini. Jadi syaratnya ini, ain kalimah ini sahih, adapun lam, ya, bisa yang sahih atau pula, atau bisa pula yang mu'tal, yang berubah huruf illah. Ini syarat yang pertama. Kemudian wa bisyarti, syarat yang berikutnya, alla takuna fa'uhu wawan, yakni fa'nya tidak berupa wawu, ya, fa kalimah ini tidak berupa wawu. Ka wa'dun wa waqtun, seperti pada isim wa'dun waqtun, ya, pada isim wa'dun waqtun ini fa kalimah, ya, huruf fa atau huruf pertama pada kata ini adalah wawu. Berarti kalau wawu seperti ini maka dia tidak memenuhi syarat sehingga tidak termasuk dalam bentuk jamak ini. Ya. Ini syarat yang kedua. Jadi fa bukan wawu. Wa bisyarti, syarat yang berikutnya, alla yakuna mudha'afan. Isim mufrad tersebut yang berwazan fa'lun itu bukan mudha'af. Yakni apa? Ain kalimah dan lam kalimah ini bukan huruf yang sama, ya. Ini ya. Ain kalimah dan lam kalimah bukan huruf yang sama. Berarti kalau hurufnya sama antara ain kalimah dan lam kalimah, maka tidak termasuk dalam bentuk jamak ini. Contoh untuk yang mudha'af disebutkan ka'ammun, ka'ammin wa jaddin, seperti pada lafaz ammun dan jaddun. Ya, ammun paman, jaddun kakek. Ya, ammun jaddun, dalam lafaz ini, kalau ditulis lebih jelas, huruf yang tasydid itu kan asalnya dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Nah di sini tampak ammun, dia sesuai wazannya tadi fa'lun. Tetapi apa? Fa kalimah dengan lam kalimah ini hurufnya sama. Sama-sama mim. Ya. Atau jaddun. Ya. Mengikuti wazan fa'lun. Tetapi ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Yaitu huruf dal. Jaddun. Sehingga untuk isim yang seperti ini, ammun jaddun atau keadaannya mudha'af, ain kalimah dan lam kalimah ini sama hurufnya, ini tidak dibentuk menjadi jamak aqulun karena tidak memenuhi syarat. Jadi ini ada tiga syarat, ya. Yang pertama sahih ainnya walaupun nanti lamnya itu sahih ataupun mu'tal, yang jelas ainnya itu sahih. Kemudian yang kedua, fa'nya bukan wawu, fa' kalimah bukan wawu, huruf pertama bukan wawu. Kemudian syarat yang berikutnya, bukan mudha'af, yakni ain kalimah dan lam kalimah bukan huruf yang sama. Nah, ketika memenuhi syarat-syarat ini, maka isim yang berwazan fa'lun tadi dibentuk jamak qillah, menjadi mengikuti wazan af'ulun. Wadhalika mitlu, yang ini contohnya najmun, najmun bintang, memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, nanti coba dicek, ini memenuhi syarat, maka jamak qillahnya menjadi anjumun af'ulun, ya, najmun mufrad kemudian jamak qillah anjumun mengikuti wazan af'ulun karena memenuhi syarat-syarat tadi. Anjumun, bintang-bintang. Jumlahnya ada 3 sampai 10. 3 bintang atau 4 atau sampai 10 bintang. Maka dikatakan anjumun. Contoh berikutnya, nahrun, sungai. Memenuhi syarat. Maka dijamak, dibentuk jamak menjadi qillah. Sesuai wazannya af'ulun menjadi anhurun. Sungai-sungai, beberapa sungai. Ada 3 sungai, 5 sungai, 8 atau 10 sungai, maka dikatakan anhurun. Ini. Zabyun kijang atau rusa, ya, dibentuk jamak qillah mengikuti wazan aqulun menjadi azbin. Nah, ini ada penjelasan nanti, ya, menjadi azbin. Zabyun ini sebelumnya, ya, zabyun ini memenuhi syarat. Ya, fa'lun zabyun memenuhi syarat. Ain kalimahnya sahih yaitu huruf ba. Adapun lam kalimah huruf illah yaitu huruf ya. Zabyun tidak mengapa, karena tadi sudah dijelaskan lam kalimahnya sahih atau lam kalimahnya illah tidak ada masalah. Yang jelas ainnya itu sahih. Ya, zabyun memenuhi syarat. Demikian pula jarwun. Ya, ra'nya sebagai ain kalimah huruf sahih, kemudian lam kalimah huruf wawu huruf illah. Ini memenuhi syarat. Maka jamak qillah mengikuti wazan aqulun menjadi ajrin. Nah, dijelaskan kenapa azbin, kenapa ajrin. Al kalimatanil akhiratani hadatha fihi i'lalun tab'an liqawa'idihi. Dua kata yang terakhir yakni dhabyun wa azbin, jarwun wa ajrin, ini terjadi i'lal padanya. I'lal, ya, perubahan huruf illah. Taba'an liqawa'idihi, mengikuti kaidah-kaidah i'lal. Ya, karena tadi huruf akhirnya adalah illah, ya, ya atau wawu, akan terjadi perubahan di situ. Kaidah i'lal. Insyaallah nanti ada pembahasan di sana secara lebih rinci, ya. Ini. Wa asluhuma, asalnya adalah azbuyun dan ajruun. Jadi asalnya sesuai wazan aqulun azbuyun bomah, ya, azbuyun kemudian jarwun menjadi ajruun, sesuai wazannya aqulun, ya. Kemudian karena menyesuaikan dengan kaidah i'lal, ya, huruf akhir itu huruf illah itu dihilangkan, ya. Kemudian sebelum akhir di kasrah dan tanwin, ya. Secara ringkas demikian, ya. Menjadi kasrah kemudian tanwin. Menjadi azbin ajrin. Ini. Ya. Tentang i'lal, ya, sekali lagi insyaallah nanti ada pembahasan lebih rinci pada waktunya, pada tempatnya insyaallah. Ini untuk diketahui dulu. Yang semacam ini memenuhi syarat, maka termasuk wazan aqulun ini. Ini wazan atau, ya, wazan aqulun, ya, yang pertama pada isim yang mufrad, wazannya waz mengikuti wazan waznun, fa'lun, Allahumma'alaikum, mengikuti wazan fa'lun dengan beberapa syarat tadi. Kemudian ba, al-ba, yang b, yang kedua, masih pada aqulun. Fi kulli ismin ruba'iyyin mu'annatsin, pada setiap isim ruba'i mu'annats. Isim, ya, pembahasan di sini tentang isim, ya, bukan fi'al, tapi isim. Isim ruba'i, makna ruba'i apa? Isim itu tersusun dari 4 huruf, terbentuk dari 4 huruf. Jadi dihitung secara keseluruhan hurufnya ada 4, tanpa memandang itu asli atau bukan. Yang jelas 4 huruf itu makna rubai. Isim 4 huruf. Kemudian mu'annas, isim ini jenisnya mu'annas, ya, mu'annas, dianggap mu'annas walaupun tidak secara hakiki, tidak secara adatnya, tapi dalam bahasa Arab isim ini dianggap mu'annas. Biduni alamati ta'nisin, tanpa tanda mu'annas. Bisa difahami, isimnya mu'annas, dianggap mu'annas, tetapi tidak ada tanda ta'nisnya, tidak ada tanda mu'annasnya. Maksudnya apa? Tak marbutah, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Misalnya kalau madrasatun, ini muzakkar atau mu'annas? Madrasatun itu mu'annas, tetapi di sini dia ada tanda ta'nits, yakni ta' marbutah tadi. Ini sebagai tanda ta'nits. Mu'annats ada tanda ta'nitsnya. Madrasatun, ya. Dan yang semisalnya. Nafizatun, ya. Ini. Adapun isim mu'annas yang tidak ada tanda ta'nits, misalnya rijlun, kaki, ini mu'annas. Kenapa? Ya, dalam bahasa Arab rijlun, kaki, atau yadun, tangan, ya, ini dianggap mu'annas, ya, anggota tubuh yang berpasangan, ya, dianggap mu'annas. Dan di sini lafadz ini rijlun, yadun, atau yang semisalnya tidak ada ta'nitsnya, tidak ada tanda mu'annas, tetapi dia jenisnya mu'annas. Ini yang dimaksud seperti ini, isim mu'annas tetapi tidak ada tanda ta'nits. Ya. Jadi setiap isim rubai 4 huruf kemudian mu'annas tanpa tanda ta'nits, mu'annas yang tidak ada tanda ta'nitsnya, bisyarti ayyakuna qabla akhiri maddatun, dengan syarat, ada syaratnya lagi, apa? Huruf sebelum akhir, ayyakuna qabla akhirihi maddatun, jadi huruf sebelum akhir itu mad, itu huruf panjang, tanda panjang, atau huruf sebagai tanda panjang dari harakat sebelumnya. Yang dimaksud apa? Maddah di sini alifun, au wawun, au yaun, yakni alif, wawu, atau ya. Ini. Jadi kalau dirumuskan isim, ya, ada 4 huruf, ya, 4 huruf. Kemudian itu mu'annas, tidak ada tanda ta'nits, ya. Ya, tanda ta'nits itu tak marbutah yang paling banyak, ya, atau mungkin tanda ta'nits yang lain. Kemudian huruf yang sebelum akhir, berarti apa? Huruf ketiga tadi, ya, sebelum akhir kan, ini mat, huruf mat, itu alif atau wawu atau ya, seperti ini. Mislu, contoh zira'un, 4 huruf zira'un, 4 huruf, dan ini mu'annas, ya, tanpa tanda ta'nits, tidak ada ta' marbutah atau yang lainnya, tidak ada tanda mu'annasnya. Kemudian sebelum huruf akhir itu berupa alif, sebelum ain, ain kan huruf akhir, ya, sebelum itu alif maddah. Nah, maka bentuk jamaknya, jamak qillahnya mengikuti wazan af'ulun sehingga menjadi azru'un, zira'un, lengan atau hasta. Itu mu'annas karena berpasangan, ya, tadi, ya, anggota tubuh yang berpasangan kanan kiri, ini mu'annas dan tidak ada alamat ta'nits. Maka dia jamaknya mengikuti wazan af'ulun menjadi af'ulun. Contoh berikutnya yaminun, ya, 4 huruf rubai kemudian mu'annas, yamin, kanan, yang kanan, ya, ini dianggap mu'annas tanpa tanda ta'nits. Kemudian sebelum akhir mad, yaitu huruf ya, yaminun, ya-nya sebelum akhir, maka bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan af'ulun menjadi aimunun, aimunun, ya. Jadi alif yang sebelum akhir ataupun wawu ataupun ya itu tambahan, sehingga ketika dibentuk mengikuti wazan af'ulun yang digunakan yang huruf yang asli, ya, af'ulun, ya, yang digunakan, yang disesuaikan dengan wazan af'ulun, fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah pada huruf yang pokok, yang asli, pada dira'un yang pokok, zal, ra' dan ain. Alifnya yang mat itu tambahan, sehingga jamaknya menjadi azru'un. Alifnya tidak dimasukkan karena itu tambahan. Pada yaminun yang pokok, ya, ya yang awal, ya, kemudian mim dan nun, ya yang sebelum akhir itu tambahan. Sehingga dari ini, dari yaminun, ketika dibentuk jamak taksir, ya yang tambahan tidak dimasukkan dalam wazan. Af'ulun menjadi aimunun. Jadi yang dimasukkan ke wazan, yang diterapkan pada wazan itu pada huruf-huruf yang asli. Kalau huruf tambahan itu tidak dimasukkan pada wazan. Ya, ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik. Nah, yang terkait dengan ini pada bentuk yang kedua dari jamak qillah, kita tambah sedikit ya. Wazan yang kedua yaitu af'alun. Wa huwa qiyasiyun fi kulli ismin thulathiyyin la yunqasu fihi al-waznu as-sabiqi. Af'ulun. Nah, wazan yang kedua dari jamak qillah yakni af'alun ini qiyasi pada setiap isim sulasi, isim yang tiga huruf yang tidak dikiaskan pada wazan yang sebelumnya, yakni af'ulun. Maksudnya isim-isim yang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk pada wazan af'ulun, maka nanti bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan af'alun. Ya, tadi kan disyaratkan ya, untuk yang af'ulun isim mufrad wazannya wazannya fa'lun, ada syarat-syaratnya. Demikian pula yang isim ruba'i mu'annas juga ada syarat-syaratnya. Nah, pada isim-isim yang tidak memenuhi syarat dari yang af'ulun tadi, maka nanti isim sulafi ya, isim sulafi, maka nanti bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan af'alun. Wazalika fi, dan ini pada jenis isim berikut ini. Alhamzatu yang hamzah, yang a, al-mu'talul aini, yang mu'tal ain kalimahnya. Ini ain kalimahnya berubah huruf illah. Mithlu, contoh. Saubun. Ya. Saubun. Ini kan mengikuti wazan fa'lun. Saubun, fa'lun. Tetapi ain kalimahnya illah. Ain kalimahnya atau huruf tengah adalah illah. Kan dia tidak memenuhi syarat yang af'ulun tadi. Ya, karena tidak memenuhi syarat pada yang af'ulun, maka dia dimasukkan pada yang af'alun. Jamak qillahnya menjadi af'alun. Saubun menjadi aswabun. Contoh berikutnya babun. Babun, fa'lun. Ya, mengikuti wazan fa'lun. Tetapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ain kalimah pada babun itu mu'tal, huruf illah, itu alif. Maka jamak qillahnya mengikuti wazan yang kedua ini, yakni af'alun menjadi abwabun. Ini mu'tal ain. Al-ba'u yang ba yang kedua, wawil fa'i. Wawu pada fa'nya. Ya, tadi yang af'ulun disyaratkan fa'nya bukan wawu. Jadi wa'dun waqtun tadi tidak termasuk, tidak memenuhi syarat pada yang wazan af'ulun tadi. Wa'dun waqtun ya. Tetapi kemudian dia masuk pada wazan yang kedua, yakni wawil fa'i yang fa'nya berupa wawu. Wa'dun waqtun contohnya. Mithlu waqtun ya. Fa'nya huruf pertama berupa wawu. Maka jamaknya mengikuti wazan ini. Af'alun menjadi awqatun. Awqatun. Ini. Watfun. Ini. Fa' kalimahnya wawu. Maka jamaknya mengikuti wazan yang kedua ini. Af'alun menjadi awsafun. Ini. Al-jim. Yang jim. Yang c. Al-mudha'afu. Yang mudha'af. Isim yang mudha'af. Yakni ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Kan tadi tidak memenuhi syarat yang af'ulun. Maka dia bentuk jamak qillahnya pada bentuk jamak yang kedua ini, yakni af'alun. Contoh, mithlu jaddun. Jamaknya wa ajdadun. Af'alun ajdadun. Karena ini mudha'af. Ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Dal. Ammun menjadi wa a'mamun. A'mamun mengikuti wazan af'alun. Ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang dal, yang di, iza lam yakun sakinul sakinul aini, jika isim tersebut tidak sukun pada ain kalimahnya, tidak sukun pada ain kalimah. Kalau wazan yang pertama tadi kan fa'lun, berarti apa? Ain kalimahnya kan sukun, yang af'ulun tadi. Nah di sini kalau ain kalimah itu bukan sukun, ain kalimahnya bukan sukun, maka jamak tilahnya mengikuti wazan af'alun. Mislu, contoh jamalun, jamalun sulafi ya, tiga huruf, kemudian ain kalimahnya bukan sukun, maka jamaknya menjadi ajmalun, mengikuti wazan af'alun. Ini contoh yang berikutnya, kabidun, ain kalimahnya huruf ba itu tidak sukun, dia kasrah, tidak sukun, maka jamak tilahnya menjadi akbadun, af'alun. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang ha atau yang e, ayyakuna ala wazni fu'lun, fu'lin au fu'lin, yakni isim itu mengikuti wazan fu'lun atau fu'lin. Mislu, contoh unuqun, unuqun wazannya fu'lun, maka jamaknya menjadi a'naqun, af'alun. Kemudian contoh yang berikutnya, quflun, wazannya fu'lun, quflun, maka jamaknya mengikuti wazan af'alun ini menjadi aqfalun. Ini ya, jadi af'alun bentuk jamak qillah yang kedua ini terjadi pada isim sulasi yang tidak dibentuk atau tidak memenuhi syarat pembentukan pada wazan yang sebelumnya, yaitu af'ulun. Kalau memenuhi syarat pada af'ulun menjadi af'ulun, kalau tidak memenuhi syarat maka menjadi af'alun, sebagaimana dijelaskan ini tadi. Taubun, baju, babun, pintu, waqtun, waktu, wasfun, sifat, jaddun, kakek, ammun, paman, jamalun, unta, jantan, kabidun, hati, hati apa, liver itu ya, kabid, kemudian unuqun, leher, tuflun, kunci atau kancing. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Apa? Unuqun, leher, tuflun, kunci. Ini baru dua bentuk jamak tilah ya, dan ada keterkaitan tadi antara kedua bentuk ini. Kemudian bentuk yang lain, dua bentuk yang lain, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pembahasannya pada waktu yang berikutnya, insya Allah, karena tidak terkait dengan yang dua bentuk sebelumnya. Tapi tetap harus dipelajari, diperhatikan ya, masing-masing dari bentuk-bentuk jamak tilah ini. Alafu minkum takaffurannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.